Taib, ada beberapa pertanyaan yang ada di sini. Antara lain, ada ucapan yang beredar di sebagian ikhwan yang mengatakan bahwa hendaknya kita ketika mencari tempat tinggal atau rumah, jangan terlalu dekat dengan pondok. Sebab ketika pondok tersebut ada fitnah, kita akan terhindar dari imbas fitnah tersebut. Nah, ini anggapan yang tidak benar. Kalau soal imbas fitnah, itu kembali kepada bagaimana orangnya. Siapapun bisa saja terkena imbas dari fitnah itu. Tidak hanya yang dekat dengan api fitnahnya, yang jauh pun bisa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, fitnah musaffiqah terjadi di mana? Terjadi di mana itu? Di sana, jauh dari tempat kita, ya kan? Tapi imbasnya terjadi di Indonesia, ya enggak? Nah. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga diri darinya. Dan justru kita harus mencari tempat yang aman dari fitnah. Salah satu dari sekian tempat yang bisa membuat aman dari fitnah itu adalah tempat-tempat yang di situ ada ilmu. Hidup ilmu di sana. Saling tanasau, nasihat menasehati, al-amr bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Jangan dengan alasan takut terjadi fitnah di pondok itu akhirnya enggak mau mendekat, malah lebih senang tinggal di tengah-tengah awam yang banyak kemaksiatannya, asyik ya menikmati kemaksiatan yang ada di sekitar. La ilaha illallah. La. Ya. Tetap kita harus merapat kepada orang-orang yang baik. Allah menyuruh kita untuk bersabar bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabb-nya. Wasbir nafsaka ma alladziina yad'uuna rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabar bersama dengan mereka, orang-orang saleh yang setiap pagi dan petang berdoa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Soal fitnah itu di luar pengetahuan kita, kita enggak tahu. Ya. Jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Fitnah di mana-mana ada. Jangan sampai antum punya pemikiran, wah, di pondok pasti ada fitnah. Lah terus di tempat antum yang sekarang antum tinggal, ada fitnah apa enggak? Kadrul jama'ah khairun min soffil fard. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, keruhnya hidup berjama'ah, hidup bersama, masih tetap jauh lebih baik dibandingkan jernihnya hidup sendiri. Oh, jauh dari ikhwan, jauh dari fitnah. Ada eta samping kanan kiri, depan belakang fitnah unggul. Antum santai wae. Kumaha urusan anak? Kepriwe. Kalau kayak gini. Jangan begitu. Hidup kita bersama dengan orang-orang soleh, kemudian ada masalah di sana, ada sedikit masalah muamalah itu, jauh lebih baik dibandingkan dengan antum hidup sendiri. Kalau antum hidup sendiri, antum melakukan kesalahan, antum melakukan kemungkaran, siapa yang mengingkari? Siapa yang mengingatkan? Tapi kalau antum hidup bersama dengan orang-orang yang saleh, ketika antum salah, ketika antum melakukan kemungkaran, antum akan ditegur, antum akan dinasehati. Jadi tetap jauh lebih baik. Nah, jangan seperti itu. Kita harus lebih senang merapat ya kepada kumpulan orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Kita bersama, bersama-sama ta'awun, bahu-membahu membangun ya, sesuatu yang baik. Sesuatu yang penuh dengan kemaslahatan. Ada lagi ditanyakan di sini soal pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jika tidak dilaksanakan di luar karena hujan deras, bolehkah dilaksanakan di masjid? Boleh, gak masalah. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan sholat di luar karena hujan deras, apa-apa di masjid. Apabila orang tua kita non muslim lalu menyuruh kita untuk mengantar ke rumah ibadah selain Islam, apakah yang kita lakukan? Bolehkah kita mengantarnya? Nah, intinya sampaikan secara baik-baik ya, sampaikan secara baik-baik, karena kita khawatir itu sebagai bentuk dukungan kita kepadanya. Sampaikan secara baik-baik bahwa kita belum bisa untuk melakukan hal ini ya, karena khawatir masuk dalam bagian mempermudah, memberi jalan ya, kepada kemungkaran dan kebatilan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ana mau bertanya hukum seorang juragan atau majikan yang selalu terlambat dalam memberikan imbalan atau gaji kepada anak buahnya. Nah, jika itu dilakukan secara sengaja, ya jelas ini hal yang tidak diperbolehkan dan masuk dalam kategori zalim. Jangan. Sebab dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran untuk memperhatikan para pekerja membalas keringat yang bercucuran dari tubuh mereka dengan upah yang setimpal. Tapi kalau karena ada satu kondisi, dua kondisi yang menyebabkan terlambat datangnya gaji, ya bersabar. Ya bersabar, apalagi kalau kita sebagai pekerja tahu penyebabnya. Nah, sebatas kesalahan apa tahdid dijatuhkan kepada seorang ikhwan, dan apa yang dilakukan seorang ikhwan yang ditahdir agar bisa hidup bersama dengan ikhwah-ikhwah salafiyin. Kesalahan-kesalahan yang sangat berpengaruh dalam hal buruknya untuk orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, kesalahan-kesalahan yang memang ada hubungannya dan pengaruh terhadap pihak yang lain, berpengaruh dalam dakwah, berpengaruh dalam muamalah. Nah, perlu diingatkan, kalau kesalahan-kesalahan yang sifatnya pribadi tidak berhubungan dengan siapapun, dia sendiri yang melakukannya, wajib bagi dia untuk taubat, dan bagi siapa yang mengetahuinya menasehatinya, ya, tetap harus menasehatinya. Kesalahan-kesalahan yang tampak diperlakukan di hadapan orang, maka harus diperingatkan, ya, sesuai dengan porsinya, dikasih tahu di hadapan semua orang bahwa apa yang diperbuatnya adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau dosa-dosa yang sifatnya antara dirinya sendiri dengan Allah, maka kita nasihati secara tertutup, ya. Nah, apakah seorang istri boleh membuka HP suami tanpa meminta izin terlebih dahulu? Ada apa di HP suaminya? Nah, ya intinya, kalau memang itu bisa membuat masalah, bisa membuat masalah dalam hubungan antara suami istri, tidak ada salahnya jika si istri meminta izin ketika hendak menggunakan HP milik suaminya. Ya. Kalau memang itu bisa menjadi apa? Masalah. Tapi kalau sudah biasa, ya, biasa dalam artian ya seorang suami pinjam HP istrinya atau istri pinjam HP suami, sudah biasa antar keduanya, ya mungkin enggak masalah, ya. Cuman hal yang ingin saya ingatkan adalah jangan sampai seorang istri pinjam HP suaminya kemudian dipakai untuk ngecat temennya. Gitu. Ngecat umahat yang lain pakai nomor siapa? Suaminya. Iya, terus dialog. Nanti suaminya baca. Nanti suaminya tahu, oh, ini nomor si Pulanah, ini nomor si Alanah. Ini yang gak bagus, ya. Ini yang tidak bagus. Jangan seperti itu, ya. Ada sebagian ikhwah itu yang ikut grup tapi namanya di situ nama istrinya, coba. Janganlah, jangan seperti itu, ya. Tutup segala pintu yang bisa menyebabkan terjadinya fitnah. Karena soal ini soal yang sensitif. Ya, soal yang sangat-sangat sensitif, ya. Sensitivitasnya sangat tinggi. Nah, fitnah yang besar, gak ada satu fitnah pun yang aku tinggalkan, kata Nabi SAW, ya, di tengah-tengah kalian, yang melebihi besarnya fitnah apa? Wanita. Nah, bagi kaum laki-laki khususnya. Nah, apakah tahdir berlaku kepada manhaj? Bagaimana dengan hal akhlak yang bersifat hasutan dilakukan oleh seorang dai ahlu sunnah? Ya jelas itu juga hal yang perlu diperingatkan. Ya, soal buruknya akhlak, soal kedustaan, soal kebiasaan menipu, ini berbahaya, ini mesti diperingatkan. Apalagi jika itu dilakukan oleh seorang dai. Apakah boleh kita mentahdir kepada ikhwah yang masih melakukan jual beli dengan riba? Semua jual beli dengan riba. Sampaikan nasihat terlebih dahulu, tegakkan hujah, ingatkan, ya, ingatkan. Nah, kasih tahu, mungkin dia lalai, ya. Diberitahu. Nah, kalau sudah dikasih tahu, tetap ngeyel seperti itu, tidak mau menerima nasihat, ya, malah lebih cenderung bangga dengan apa yang dilakukannya, peringatkan. Bagaimana mengatasi pasang surut cinta istri? Bila ada uang, cinta pasang. Namun bila tidak ada uang, cinta menjadi surut. Apakah kita boleh menerapkan manhaj tahdir terhadap istri yang demikian? Nah, kenapa bisa begini? Jangan sampailah ya, antara suami dan istri ada istilah cinta pasang, surut pasang. Ya, mestinya keduanya berusaha untuk menjaga kasih sayang. Nah, karena salah satu tujuan dari adanya syariat nikah, hidup berkeluarga adalah supaya ada mawaddah, ya kan? Litaskunu ilaiha, kata Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah itu jadikan di antara kalian ada kecintaan. Yang wajib dilakukan baik oleh suami ataupun oleh istri adalah melakukan hal-hal yang dengan sebab itu tumbuh kecintaan antar keduanya. Semakin lama semakin kuat ya kecintaan. Nah, ini yang harus dilakukan. Kalau soal uang, soal harta, soal ini jangan sampai dijadikan sebagai satu sebab ya, retaknya atau putusnya ikatan apa? Cinta. Nah, kalau memang suami dalam kondisi kurang mampu, ada satu waktu di mana suami tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada istri, ya sabar, doakan, semoga suami diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak perlu uring-uringan, bersabar. Nah, kalau kaitan dengan tahdir, ini mungkin ada istilah hajar, ya boleh kita menghajar istri terkait dengan maksiat yang dilakukannya. Kalau istri melakukan kemaksiatan, pelanggaran, nusyuj, ya, boleh kita menghajarnya. Nah, kalau tahdir dalam artian sekedar menasehati istri, mengingatkan kepada istri bahwa engkau enggak boleh seperti itu. Kalau ada uang, senang. Enggak ada uang, marah. Jangan seperti itu, sabar. Ya. Kalau sekedar mengingatkan seperti itu, enggak apa-apa. Ya, memang harus diingatkan. Karena kadang-kadang istri lebih cenderung terbawa oleh perasaan. Ya. Ada pertanyaan di sini soal mengingatkan orang yang melakukan kesalahan. Nah, ini kewajiban semua. Ya. Ini kewajiban semua. Siapa saja yang melihat ada seseorang melakukan kesalahan, maka wajib untuk mengingatkannya. Mengingatkan yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, jangan menunggu. Ya. Jangan membiarkan. Jangan merasa, ah mungkin yang lain juga ada yang tahu bahwa si fulan melakukan kesalahan. Jangan. Saya belum pantas untuk menegurnya. Saya belum pantas untuk menasehatinya. Jangan. Ya. Nabi mengatakan, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu. Ya. Enggak ada ketentuan lain kecuali itu. Ya. Nah, soal apa yang belakangan ini berkembang ya, terkait pesta demokrasi, ya intinya kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar diberikan orang yang terbaik yang nantinya akan menjadi pemimpin di negara kita. Nah, bagaimana hukum orang yang memiliki ilmu bela diri lalu mempraktekannya kepada orang lain? Maksudnya apa? Setiap ketemu orang jadiin uji coba begitu? Nah, enggak boleh kalau seperti itu. Tapi kalau sekedar berlatih misalnya, kita ikut bela diri, kemudian teman-teman kita yang lainnya juga sama berlatih, ada tanding, ya enggak masalah, tapi tetap sesuai aturan. Nah, dan memang hawanya kalau orang baru belajar bela diri itu ingin kelahi terus, ya kan? Hawanya seperti itu memang. Itu baru ban-ban merah itu biasanya. Ya. Ban merah itu ya, masih pemula, ya kan? Ya. Biasanya inginnya uji coba terus. Setiap kali ketemu orang, wah, hawanya itu pengen nyoba. Ya. Insyaallah cukup sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.